pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sedarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 6 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Longsor di kawasan Kubu Anukmanya lumpuhkan Melabuh Gempang. Satu keluarga masuk rumah sakit akibat hantam material longsor di Sabang. Puting Beliung rusak belasan rumah di Singkil dan Subur Salam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hujan lebat yang disertai angin kencang di Aceh Barat menyebabkan lintas Melabuh Aceh Barat menuju Gempang Pidi, tepatnya di kawasan Kubu Anukmanya, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, longsor hingga menyebabkan jalur transportasi lumpuh total sejak Kamis kemarin. Informasi yang diperoleh, longsor yang melanda Kubu Anukmanya atau kilometer 80 terjadi sejak Kamis dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Badan jalan ditutupi tanah dan pohon yang tumbang ke badan jalan dengan panjang sekitar 25 km. Jalur transportasi ikut lumpuh dari pantai barat selatan Aceh ke pantai timur utara Aceh. Dan Ramil Sungai Mas Kapten Mazuar mengatakan warga secara manual mulai membersihkan material longsor dengan parang dan cangkul. Namun butuh segera dikerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor tersebut. Kepala BPBD Aceh Barat T. Syahluna Pole mengaku segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk membersihkan material longsor. Sementara itu hujan lebat disertai angin kencang juga menyebabkan 7 kecamatan dikepung banjir besar di Aceh Barat. Sejumlah desa terkurung dan warga dilaporkan mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir juga menyebabkan seorang warga bernama M. Isa, 60 tahun, warga Mugocut, Kecamatan Pantonre, hilang terseret arus di aliran sungai desa tersebut. Sudarlun, 5 orang warga Jakarta dan 1 sopir terpaksa dilarikan ke RSUD Sabang Kamis sore kemarin karena mengalami luka berat akibat mobil yang mereka tumpangi menghantam batu besar yang jatuh dari perbukitan Jalan Ujung Murung. Semua korban masih dirawat di IGD RSUD Sabang. Menurut informasi, longsor yang menyebabkan batu besar jatuh dari perbukitan kawasan Jalan Ujung Murung, Kampung Bateso, Kecamatan Sukajaya, Sabang, terjadi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Longsor yang menyebabkan tertutupnya ruas jalan ke kawasan objek wisata Pantai Gapang itu terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras yang melanda kawasan itu sejak pagi hingga siang. Tiba-tiba mobil Kijang Innova yang ditumpangi satu keluarga menabrak batu yang jatuh dari perbukitan. Selain mobil mengalami kerusakan berat, 5 orang warga Jakarta dan 1 sopir terpaksa dilarikan ke RSUD Sabang. Sopir bernama Budi, warga Gampung Imule, Sabang, mengalami luka robek di kepala dan telinga kanan mengeluarkan darah. Sedangkan para penumpang mobil yang masih satu keluarga mengalami luka berat dan ringan. Sudarlun, angin puting beliung merusak 11 rumah dan 2 sekolah dasar di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta 3 rumah warga di Kota Subur Salam, Kamis siang kemarin. Selain puting beliung, tiupan angin kencang disertai hujan deras juga menumbangkan pohon, memutuskan kabel listrik, dan menerbangkan tenda di tempat pesta perkawinan di Singkil. Gemuruh puting beliung membuat warga setempat panik. Bahkan ratusan pelajar dan guru berhamburan ke ruang kelas begitu mengetahui sekolah mereka diterjang puting beliung. Kapolsek Gunung Meriah AKP Adriamus mengatakan berdasarkan data sementara 12 unit rumah yang rusak karena puting beliung. Kondisi rumah tersebut beragam mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Selain belasan rumah, 2 unit SD juga mengalami kerusakan. Sekolah yang rusak adalah SD Negeri Blok 6 Baru. Atap ruang kelas 3 ambruk sehingga menjebol langit-langit ruangan sekolah. Sekolah lainnya yang rusak tersapu angin adalah SD Negeri Tulaan. Bagian atap yang sedang dalam proses pembangunan terlepas. Tiga rumah warga di Subuh Salam juga rusak diterjang badai disertai hujan. Rumah warga yang menjadi korban umumnya terlepas di bagian atap sehingga terbang puluhan meter. Selain itu ada juga rumah yang rusak karena tertimpa pohon. Sudarlun, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara mulai surut. Namun aktivitas 7 sekolah yang terendam banjir belum berjalan. Sementara dari 14 desa di Lok Sukun yang digenangi banjir 2 hari lalu, air yang belum surut hanya di desa Menasahnga. Sebelumnya banjir melanda kecamatan Matangkuli, Cutgirik dan Lok Sukun, Aceh Utara sejak Selasa malam lalu. Akibatnya ratusan rumah dan sawah tergenang. Selain itu aktivitas 7 sekolah terhenti total, yaitu 6 sekolah di Lok Sukun dan 1 sekolah di Cutgirik. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, Saifullah mengatakan aktivitas belajar mengajar di 7 sekolah yang tergenang banjir hingga Kamis kemarin masih lumpuh. Meski air tidak lagi menggenangi sekolah, namun aktivitas belajar mengajar belum dapat dilakukan karena kondisi halaman dan ruang sekolah yang becek. Ia memperkirakan bila tidak ada banjir susulan, maka mulai hari ini aktivitas di 7 sekolah tersebut sudah bisa dilaksanakan kembali. Sementara Ketua Tagana Aceh Utara Amiruddin mengatakan banjir yang menggenangi belasan desa di 3 kecamatan di Aceh Utara mulai surut. Sampai Kamis sore kemarin, rumah yang masih tergenang hanya di desa Menasahnga, kecamatan Lok Sukun. Itu pun yang rumahnya di kawasan pinggiran sungai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, transportasi menuju kecamatan Singkohor dan Kota Baharu Aceh Singkil serta sebaliknya dari Gunung Meriah lumpuh sejak Kamis kemarin. Hal ini terjadi akibat akses jalan darat menuju 2 kecamatan terendam banjir dengan kedalaman lebih dari 50 cm. Pemukiman penduduk yang terendam banjir di Singkil terus meluas. Selain rumah dan jalan, persawahan dekat pinggiran sungai juga terendam banjir. Dari informasi, setidaknya ada 4 kecamatan yang digenangi banjir akibat curah hujan yang tinggi. Masing-masing kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Danau Paris. Bahkan banjir yang melumpuhkan transportasi menuju Kecamatan Singkohor dan Kota Baharu. Kedalaman banjir di pemukiman penduduk bervariasi di titik terdalam mencapai 1 meter. Datangnya banjir cukup cepat dalam hitungan jam sudah merendam ke teras rumah warga. Kondisi ini menyebabkan aktivitas penduduk yang terganggu. Banjir kali ini merupakan ketiga kalinya dalam 3 bulan secara berturut-turut. Sudarlun, Polsek Ulikaring menetapkan BA 30 tahun warga Lamteh, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh, tersangka pembacokan dan penganiayaan yang menimpa M. Raji Rapsanjani, 27 tahun, mahasiswa Gampung Imasin, KY Adang, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. BA pun resmi ditahan bersama seorang rekannya berinisial KH, 42 tahun. Kapolsek Ulikaring AKP Imarsal mengatakan penahanan BA dan KH dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi korban, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian serta rekan-rekan pelaku yang diduga ikut terlibat dalam kasus itu. Tidak tertutup kemungkinan tersangka dalam kasus ini akan bertambah. AKP Imarsal mengatakan dari sejumlah rekan-rekan BA yang telah diperiksa, juru parkir berinisial AH yang diduga ikut terlibat dalam penganiayaan yang menimpa M. Raji telah menghilang setelah kasus tersebut mencuat. Bahkan dari informasi yang diterima, senjata tajam itu berasal dari juru parkir AH. Seperti diberitakan, M. Raji Rapsanjani, mahasiswa desa Imasin Kaya Adang, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Selasa sore dilarikan ke RSUZA Banda Aceh karena mengalami luka akibat dibacok. Korban mengalami luka di jidat serta memar di pipi kanan, rusuk kiri dan punggung sehingga harus mendapatkan perawatan. Sudarlun, Polres Aceh Barat menangkap seorang oknum sekretaris desa di Kecamatan Woyla Aceh Barat dan sepasang suami istri dalam kasus dugaan penggelapan sepeda motor. Selain menangkap ketiga tersangka yang merupakan warga Aceh Barat, polisi juga ikut mengamankan satu unit sepeda motor sebagai barang bukti. Ketiga pelaku masih diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketiga pelaku adalah RS 23 tahun warga Kecamatan Cuhan Pahlawan dan RD 26 tahun warga Buddha Suci Kecamatan Merbu yang merupakan pasutri, serta oknum sekretaris desa sebuah desa di Kecamatan Woila berinisial U 40 tahun. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku adalah milik Suryani warga Melabu. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan penangkapan pasutri sebagai penadah dalam kasus pencurian sepeda motor di sebuah kafe di Pasar Aceh. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata sepeda motor milik korban telah digadaikan pada seorang sekretaris desa di Kecamatan Woila sehingga oknum sekdes ikut diamankan. Ia mengatakan kasus penggelapan sepeda motor berawal ketika korban sedang menaiki sepeda motor dan dipinjam oleh tersangka RD dengan dalih akan mengantarkan suaminya RS. Namun sejak Mei 2016 silam hingga kini tidak kunjung dikembalikan, sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke Polres. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Jumat 6 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sekian, wassalam.